Rekan-rekan semua yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini bertema Jangan Kekurangan Hikmat. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 5, firman Tuhan menjelaskan demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Rekan-rekan semua, jika tubuh kita kekurangan oksigen, vitamin, kekurangan cairan atau dehidrasi, maka akibatnya kesehatan kita akan bermasalah. Jika mengalami kekurangan uang, kebanyakan orang akan bingung dan stres, seakan hidup akan berakhir atau bumi berhenti berputar dan sebagainya. Namun, justru banyak orang yang kekurangan hikmat malah tenang-tenang saja. Amsal 8 ayat 10-11 menjelaskan demikian. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kita sangat butuh hikmat dalam segalanya. Apakah itu dalam hal kehidupan berkeluarga, mengatur waktu, membesarkan anak, membayar utang sampai lunas, mengelola bisnis dan keuangan, membangun hubungan, atau dalam memecahkan masalah apapun, semuanya butuh hikmat. Berbagai masalah bisa terjadi karena kekurangan hikmat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Tapi puji Tuhan, kita tidak harus kekurangan hikmat. Mari minta hikmat pada Bapa, yang dengan murah hati siap memberikannya kepada semua yang meminta dengan iman. Mari berdoa bersama saya. Bapa, saya butuh hikmat-Mu. Saya percaya Kristus adalah hikmat Tuhan bagi saya. Ajari saya apa yang harus saya lakukan. Saya terima hikmat-Mu dengan iman sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, saya Ivan di sini menyampaikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda. Have a blessed day.